Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hukmul muttari li tahakkum ilal qanun. Hukum al-muttar, orang yang terpaksa li tahakkumi berhukum ila al-qanun, kepada undang-undang buatan manusia, undang-undang positif. Nah, betul dibaca di sini, ya Mustafa. Fa ushiru ila istiqta'ika alladhi tas'alu. Al-wad'iyyah wa la yastati'u al-wusula ila haqqihi illa idza tahakama ilayha hal yakunu kafiran wa ufiduka bi annahu idza tarra ila dhalika la yakunu kafiran walakin laysa lahu an yatahakama ilayhi illa inda al-dhururati idza lam yatayassar lahu al-husulu ala haqqihi illa bidzalika wa laysa lahu an ya'khudha khilafa ma yuhilluhu asy-syar'u al-mutahhar wa qad Allahu al-jami'a in kata. Baik, Syekh bin Baz berkata, ushiru ila istifta'ika, maka aku mengisyaratkan kepada permintaan fatwamu. Berarti Syekh bin Baz di sini sedang ditanya tentang orang yang terpaksa berhukum dengan undang-undang tagut, undang-undang Belanda, undang-undang Prancis. Semua undang-undang selain hukum Allah adalah undang-undang tagut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya mengisyaratkan kepada permintaan fatwa Anda hukum orang yang terpaksa berhukum kepada qanun, undang-undang positif buatan manusia. Alladzi tas'alu fihi, yang Anda tanyakan tentangnya, an hukmi al mutahakim, tentang orang yang berhukum, ya, ila man yahkum bil qawanin al wad'iyyah, kepada dia berhukum kepada hakim atau kepada aparat atau kepada pemerintah atau kepada pengadilan yang mereka itu semua berhukum dengan qawanin al-wad'iyyah. Paham enggak sini? Misalkan antum sedang berperkara pidana atau perdata. Antum tahu di sini ada hukumnya, yaitu hukum Allah. Namun negara kita tidak menerapkan hukum Allah, menerapkan undang-undang Holandi, Belanda, undang-undang kufur. Itu undang-undang kufur. Nah, kalau kita tidak datang ke polisi, aparat, pengadilan, hak kita tidak dapat. Paham gak sini? Nah, kita datang ke mereka. Mereka itu yahkum bil qawanin al-wad'iyyah. Mereka itu berhukum dengan undang-undang positif buatan manusia. Di sini pertanyaannya, kasusnya. Paham tak? Paham gak Paris? Nah, ngerti gak? Paris ditanya, ngerti gak? Ngerti? Udah. La yastati al-wusula ila haqqihi, yang dia tidak bisa mendapatkan haknya illa idza tahakama ilaiha, kecuali jika dia berhukum kepada tadi orang-orang yang berhukum dengan qawanin al-wad'iyyah, kepada pengadilan, kepada mahkamah, kepada aparat kepolisian, kepada tim kuasa hukum, yang kita tahu mereka itu pasti berhukum dengan qawanin al-wadi'iyah. Tapi kalau enggak gitu, kita enggak dapat hak kita. Baik. Kata penanya, hal yakunu kafiron, apakah orang tersebut jadi kafir? Nah. Paham sini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ufiduka, maka saya akan memberikan faedah kepada Anda. Bi annahu idza tarra ila dalika, bahwa jika dia terpaksa kepada perbuatan tersebut, la yakunu kafiran, maka dia tidak menjadi kafir. Walakin laisa lahu ayyatahakama ilaihim, namun hakikatnya dia tidak boleh berhukum kepada mereka, kepada orang-orang yang berhukum dengan qawanin tadi, pengadilan, tim kuasa hukum, pengacara, polisi, mahkamah dan semisalnya. Kita enggak boleh berhukum kepada mereka karena mereka, kita enggak boleh menyerahkan hukum kepada mereka karena mereka pasti berhukum dengan qawanin. Ya, dengan qawanin al-wadi'iyah, undang-undang positif buatan manusia. Illa inda darurati, kecuali ketika keadaannya darurat mendesak saja. Idza lam yatayassar lahu, karena ya tidak ada kemudahan bagi dia al-husulu untuk mendapatkan ala haqqihi, mendapatkan haknya, illa bidzalika, kecuali dengan menempuh cara tersebut. Dia datang ke tim kuasa hukum, dia datang ke mahkamah, dia ngadu ke polisi, dia ngadu ke aparat, dia ngadu ke pengadilan untuk mendapatkan haknya, sementara dia tahu aparat kuasa hukum, pengadilan, pengacara dan seterusnya itu berhukum dengan hukum kufur undang-undang Belanda misalkan. Paham gak sini? Nah, taibar kalau fikum. Laisa lahu ayakhudha khilafa ma yuhilluhu asy-syar'u al-mutahharu. Ingat ya, tadi kaidahnya apa? Kalau terpaksa. Berarti hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Enggak boleh kita berhukum kepada undang-undang tauhid. Enggak boleh. Kecuali kalau hak kita tidak didapatkan dengan cara tersebut, maka baru. Paham enggak sini? Walaysa lahu ayakhudha khilafa ma yuhilluhu asy-syar'u al-mutahharu, maka tidak boleh bagi dia an yakhudha, untuk mengambil khilafa selain ma yuhillu asy-syar'u al-mutahharu, selain apa yang telah dihalalkan oleh syariat yang disucikan. Apa yang diambil oleh dia? Yaitu ambil dari syariat yang disucikan, yaitu hukum Allah, bukan hukum tagut, hukum setan, bukan. Ya, fawafaqallahul jami'a. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ini dari Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, jilid ke-23 halaman 214. Baik, sudah paham sini ya? Berarti hukum asalnya haram. Kita menyerahkan hukum kepada kuasa hukum, pengacara, polisi, aparat, pengadilan dan seterusnya, ya selama kita tahu mereka pasti berhukum dengan undang-undang kufur, undang-undang tagut, nah itu enggak boleh. Kecuali kalau kita enggak dapat hak kita, baru boleh. Ingat kaidahnya, terpaksa. Hukum asalnya haram. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan gampang-gampang kita dikit-dikit wah, mengajukan ke pengadilan, mengajukan ke pengadilan. Enggak boleh kayak begitu. Kita ini mukmin, muslim, bukan orang-orang liberal. Kita ini bukan kufar. Kufar itu orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, musyrikin, kuburiyun, liberalis, komunis, pluralis. Kita bukan mereka. Kita punya hukum yang memayungi kita, yaitu hukum Allah. Nah, kalau hukum Allah belum tegak di negeri kita, kita bersabar. Tapi kalau enggak gitu, hak kita diambil atau hak kita tidak kita didapatkan, ya udah terpaksa. Ya, paham sini? Taibarakallahu fik. Nah, sekarang hukmu man lam yardo bi hukmir rasul, hukum orang yang enggak ridho dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum Rasul. Kita jelas tahu ya, hukumnya itu kafir. Ya, dulu pentolan Khawarij minta pembagian kepada Rasul. Setelah dibagi oleh Rasulullah SAW, dia menyatakan, "Ittaqillaha Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Bertakwalah wahai Muhammad. kamu ini enggak adil. Dia tuh Rasul yang memutuskan, dia protes. Ya, ini mbahnya Khawarij. Ya. Berbuat adillah wahai Muhammad, engkau tidak adil. Tuh lihat. Dia menyatakan syariat Rasul enggak adil. Nah. Umar saya penggal, saya biarkan, diizinkan saya penggal kepalanya Rasul. Umar mengkafirkan. Kalau Umar enggak kafirin, ngapain mau dibunuh? Kan halal darahnya. Dicegah sama Rasul. Rasul bilang apa? Jangan kamu kafirin dia Umar. Ada kayak gitu? Gak ada. Cuma Rasul bilang, jangan nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh temannya. Artinya Rasul membenarkan takfir Umar bin Khattab kepada orang tersebut. Umar mau menggal. Kalau mau menggal apa? Mu'min. Ahli bid'ah, hizbi, haroki gitu. Gak ada. Hatta ahli bid'ah pun darahnya haram ditumpahkan. Ya berarti apa orang tersebut? Di mata Umar apa? Kafir, izinkan saya menggal kepalanya. Rasul bilang, jangan kafirin dia Umar. Lihat hatinya dulu, gitu. Ada Rasul ngomong gitu. Mana ada? Lihat hatinya dulu. Kayak Murji'ah al-Yaum, Murji'ah Jahmi, zaman sekarang. Lihat hatinya dulu, Subhanallah. Tidak ada seperti itu. Taib. Ah, kita baca di sini. Arka, baca kak. Dulu. Nah, kata Syekh bin Baz, bi kisati qatli Umara, terkait kisah pembunuhan Umar. Artinya Umar yang membunuh, bukan Umar yang dibunuh. Umar yang mau membunuh lilladzi lam yardha bitahakum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ridha dengan menyerahkan hukum atau berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisatun ukhra, dengan kisah yang lain, walaupun dua kisah tersebut nadharun, perlu ditinjau lagi. Lakin huma syahidani li amalil munafiqin, namun dua kisah ini menjadi syahid, menjadi bukti yang otentik akan amal, bagaimana perbuatan, bagaimana sepak terjang kaum munafikin yang mereka menganggap hukum Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak memberikan kemaslahatan untuk mereka, atau pincang, atau tidak adil. Umar membunuh, izinkankah saya penggal kepala dia wahai Rasul. Kenapa? Dia menyatakan, ya Rasulullah, innaka la ta'dil, ya Muhammad, idil ya Muhammad, innaka la ta'dil, kata dia. Berbuat adil lah wahai Muhammad. Dia dianggap hukum Nabi SAW enggak adil. Ya, kalau Umar hadir zaman sekarang ini, ngelihat orang-orang feminis yang tiap hari protes Islam gak adil, kata dia. Harusnya diberikan kebebasan berekspresi. Ya, kenapa? Gak berjilbab. Mereka itu kenapa protes ke Islam? Kenapa gak protes ke Yahudi? Ke Nasrani? Di Nasrani, di Injil-Injil mereka, Yesus berkata, kalau perempuan yang buka kerudungnya, rambutnya kelihatan, botakin kepalanya. Itu hukum Nasrani. Ya. Tahu enggak? Tahu enggak Niko dulu? Enggak tahu. Ya, apa ya? Hah? Tahu. Saya juga baru tahu setelah nonton Zakir Naik. Disebutin sama Zakir Naik ayatnya, suratnya. Oh. Saya juga baru tahu. Waduh. Yahudi jelas. Kenapa mereka nyudutin Islam? Karena Yahudi apa? Karena Yahudi, kalau Yahudi ditembak sama Nasrani, enggak pas sama sasaran mereka. Mereka nyasar ke Islam aja. Baik. Apalagi mereka ya mengatakan bahwasanya Islam enggak adil. Kok laki-laki boleh poligami, perempuan enggak boleh? Gitu. Enggak adil, subhanallah. Ini kalau Umar hidup di zaman mereka, dipenggal atau sama Umar itu. Kan enggak ada yang menghalangi kan? Rasul udah enggak ada. Umar mati itu, penggal atau itu sama Umar. Kufur mereka semua. Allahu musta'an. Ya. Tapi kan yang bilang itu muslim juga. Lah, memangnya itu orang yang bilang Idil ya Muhammad itu enggak Islam? Itu kan ikut jihad. Setelah dibagi ghanimah, dia merasa enggak adil. Dia ikut jihad. Kok ikut jihad rombongan mana? Subhanallah. Orang mau dibagi ghanimah kok ya rombongan kaum muslimin, mujahidin. Mau dipenggal kepala Jabu Umar. Nah, kemudian walihada fi hadhihi ar-riwayati, kata Syekh bin Bas, oleh karena itu dalam riwayat ini an Umar, dari Umar, annahu ankara ala hadar rajuli, bahwa beliau mengingkari orang tersebut, alladhi talaba at-tahakuma, yang dia meminta hukum, pemberian penyerahan hukum ila ghairi nabi, dia minta penyerahan hukumnya itu kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara'ahu annahu qadir tabda bidzalik, dan Umar memandang orang tersebut telah murtad dengan perbuatan dia tadi. Walihada qatalahu, oleh karena itu Umar membunuhnya. Fal ma'na sahihun min haitsul ma'na, ini riwayatnya ini memang diperselisihkan, bukan itu, bukan yang riwayat yang pentolan Khawarij. Kalau pentolan Khawarij kan enggak dibunuh, ini riwayat ini yang dibunuh sama Umar. Ya, sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karena itu Syekh bin Bas mengisyaratkan fihi nadhar, kata Syekh bin Bas. Ya, kisah ini perlu diteliti lagi keabsahannya. Namun kata Syekh bin Bas, dari sisi makna itu benar. Dari sisi makna benar. Dari sisi sanad memang perlu dikaji lagi tentang kesahihannya. Adapun yang tentang pentolan Khawarij tadi yang enggak jadi bunuh itu sahih. Namun tidak dibunuh, ya tidak dibunuh karena khawatir nanti orang-orang menyangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh para sahabatnya. Nah, fa in lam yarda bi hukmillah, jika orang tersebut tidak ridho dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah SAW, fahuwa kafir, kata Syekh bin Baz, maka dia kafir. Fal wajib ridha bi syar'illah, maka wajib ridha dengan syariat Allah. Wa ridha bi hukmillah, ridha dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kariha hukmallah fahuwa kafirun, siapa yang benci dengan hukum Allah maka dia kafir. Nanti di pembatal kelima, di pembatal kelima disebutkan siapa yang benci dengan syariat Rasul maka dia kafir walaupun dia mengamalkan. Yang dia benci syariatnya, bukan pengamalannya. Karena walaupun dia mengamalkan, maka dia kafir. Ya, berarti dia benci apa? Syariatnya. Ya. Ada R4, oh R4. Hah? Istri keempat. Nah, jom, saya nanyanya ke jomblo. R1 aja enggak paham. Nanya ke Mustafa. Ada istri keempat. Dia di poligami. Istri keempat pelaku, bukan pelaku lagi, istri keempat dia, jadi poligami, tapi dia benci sama poligami, subhanallah, maka dia kufur walaupun dia melakukannya. Emang ada, who's that girl, siapa cewek itu, teman istri saya. Teman sekolah maksudnya. Dia itu aktivis feminim gitulah. Ya, ahokers juga, naudzubillah itu orang. Ya, pembenci syariat, tapi karena dia sering bermasalah rumah tangganya, pisah terus. akhirnya dia ya udahlah nikah aja sama yang udah beristri dengan teman kantornya. Ya. Ya. Udahlah. Karena dia bermasalah dengan rumah tangga itu udah enggak sekali dua kali. Ya, enggak sekali dua kali. Berarti berapa? Tiga kali. Bermasalah. Sampai anak dia itu beda bapak semua. Ya, beda bapak semua. Akhirnya dia sedikit frustasi, udahlah. Jadi sedikit sekian juga enggak apa-apa. Karena teman kantornya ada yang pelaku. Dilihatnya mapan kok ekonomi, yang penting terjamin lah. Biarin dah jadi keberapa juga deh, bodo amat kata dia. Tapi dia tetap membenci syariat ta'adud. Ya, poligami. Gimana nih orangnya? Kufur. Itu nanti di pembatal kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi kafara ijma'an. Siapa yang membenci apa yang dibawa oleh rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kufur berdasarkan ijma'. Ya. Kufur berdasarkan ijma'. Tabarakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fahabata amaluhum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka gugurlah amal-amal mereka. Hal tersebut menggugurkan amalan-amalan mereka. Ya. Terus baca sini gantian. Saya Revi. يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجل ما أحطيك فتولى أبوه عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. وهذا يدل على أن بعض الناس في الغالب إذا لم يعط ما يريد يتكلم ولو كان المانع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول خبر كان يا رسول الله. بس انظر هذا انظر هذا الرجل يقول تعطي من شئت تعطي من شئت. لما اعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معناه ما أنت بصادق تعطي من شئت لكن ليس من أجل عدم الوجود لكنك تعطي من شئت وتدع من شئت. معناه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس صادقا في قوله إنه لا يجد ما يعطيه. وهذا لا يقوله إلا منافق من أهل النفاق المعروفين في المدينة. والمقصود أن هذا فيه تعزية لمن رأى من حال الناس ما يرى من جزعهم وجشعهم وعدم عذرهم لمن اعتذر إليهم. نعم. Kemudian قال شارحا لحديث الأسدي. Syekh bin Baz berkata ketika menjelaskan hadis Al-Asadi, "Zahabtu ila Rasulillah," saya pernah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu ada footnote yang belum kita baca ya. Syarhu Kitab At-Tauhid min Syarhi Kitab At-Tauhid Ibn Baz Al-Madbu' Bidar Diyab At-Tahqiq Al-Alawi. Wa tadullu qissatu Umara anna tahakuma ila ghairi syar'illah kufrun wa riddatun intaha. Wa lam ajid hadha an-naqla fi syarhi al-masmu' alladhi i'tamaduhu fi tab'i syarhi. Wa bi kulli halin fa hadhihi tab'atu fiha naqsun wa tahrifun fil alfadhi wa rubbama fil ma'ani aidan fala yanbaghi al-i'timadu 'alayha. Baik. Itu dari yang terakhir itu dari kutipan kitab Tauhid ya Syarah Syabit Bas, ini yang kita baca juga di sini setiap Rabu malam, malam Kamis. Dari syarah kitab Tauhid Syekh bin Bas yang matbu, yang dicetak. Yang dicetak terbitan Dar Adiya. Ya, alhamdulillah buku yang kita pakai bukan Dar Adiya. Ya, yang buku yang kita pakai, kalau saya sendiri pakai Dar Istiqomah, kalau antum yang mau pakai apa? Bukan Dar Adiya, saya pernah lihat juga. Bukan Dar Adiya. Dengan Tahqiq Al-Alawi. Ya, di halaman 197. Kisah ini, kisah Umar ini menunjukkan bahwa berhukum kepada selain syariat Allah kufur dan riddah, murtad. Namun kata Syekh Al-Fihri pentahqiq Subul Salam ini, lam ajid hadan naqla, saya tidak mendapati kutipan ini di syarah Al-Masmu', di syarah Masmu', itu apa namanya? Yang didengar apa mungkin audio. Ya karena semua buku-buku Syekh bin Bas itu pasti dari audio. Syekh bin Bas buta ya, ya tidak mungkin beliau ya, menulis kitab. Namun semua ceramah beliau dikumpulkan, ya, ditranskrip, ditafrik, ya, kemudian diterbitkan. Nah, yang ya, yang itu menjadi yang mereka bersandar kepada pencetakan syarah tersebut. Wabikulihal, by the way, ya. Oh, cetakan dari Dar Adiyah ini pihak naqsun mutahrib, memang ada kekurangan, bahkan ada penyimpangan makna dalam lafaz, makna juga, maka tidak patut bersandar kepada cetakan tersebut. Alhamdulillah, ya, buku yang kita gunakan di kajian syarah kitab Tauhid Syekh bin Bas bukan terbitan itu. Nah, Syekh bin Bas berkata ketika memberikan syarah dari hadis Al-Asadi yang disebutkan oleh Al-Asadi, saya pernah pergi menjumpai Rasulullah SAW, fawajadtu indahu rajulan, maka saya mendapati di sisi beliau ada seorang pria, yas'aluhu, yang meminta kepada Nabi SAW pembagian, pembagian ghanimah mungkin. Ya, wa Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, la ajidu ma'watika, ya, la ajidu, saya enggak mendapatkan apa yang bisa saya berikan untuk kamu. Artinya saya enggak punya apa-apa untuk saya berikan untuk kamu. Maka orang ini fatawalla rajul anhu, orang ini berpaling dari Rasul, wa huwa mughdabun, dalam keadaan dia marah-marah. Medumel. Wa huwa yaqul, dia mengatakan wala amri innaka la tu'ti man syi'ta. Dengan dumel sambil dia mengatakan, ya. La amri ini kebiasaan orang Arab bersumpah begitu. Ya. Sesungguhnya engkau memberikan hanya kepada orang yang kamu inginkan saja. Pilih kasih, kalau bahasa kita begitu. Dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Pilih kasih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu menyatakan, yaghdabu alayya, dia marah kepadaku. Alla ajida ma uti, aku karena aku enggak mendapati apa-apa, apa yang bisa aku berikan kepadanya. Kata Syekh bin Bas, wa hadha yadullu ala anna ba'dan nasi fil ghalib. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang, kebanyakannya, idza lam yu'ta, kalau dia tidak diberi, ma yuridu, apa yang diinginkan, yatakallamu, dia akan berkomentar, ngedumel, bicara miring, nyinyir. Nah, walau kanal mani'u, walaupun yang tidak memberikan kepada dia, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur hadza rajula, kata Syekh bin Bas. Coba perhatikan ini orang ini. Yaqul tu'ti man syi'ta, engkau hanya memberikan kepada orang yang engkau inginkan wahai Nabi. Lamma tadara ilaihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadara ilaihi, mengemukakan alasan kepada dia, kenapa Rasul enggak ngasih? Karena enggak dapat apa-apa. Ya, maknanya apa ketika dia mengatakan kamu ini pilih kasih? Maknanya ma anta bisadikin, kamu ini enggak jujur. Nauzubillah, dia mengatakan Rasul enggak jujur. Ya, tu'ti man syi'ta, kamu hanya memberikan kepada kamu yang kesukai saja, pilih-pilih, pilih kasih. Lakin laisa min ajri adamil wujud, bukan karena tidak ada barangnya, tidak ada. Lakin laka tu'ti man syi'ta, namun karena engkau memberikan kepada yang engkau kehendaki saja. Wa tada'u man syi'ta, dan engkau membiarkan, artinya tidak memberi kepada orang yang engkau kehendaki. Pilih kasih, na'udzubillah. Ini kekufuran. Berarti menyatakan keputusan Rasul gak adil. Sama kayak si mbahnya Khawarij. Mbahnya Khawarij menyatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, engkau tidak berlaku adil. Berarti dia menyatakan hukum Rasul enggak adil. Makanya dia mau dikafirkan oleh Umar bin Khattab dan mau dipenggal. Ya. Ayo, orang sering bawain kisah ini. Bawain kisah ini, sering bawain. Sering bawain. Para ustaz, penceramah ketika membantah Khawarij, asal usul Khawarij. Wah, dibawain hadis ini. Pasti hadis ini, iya enggak? Hadis ini dibawain. Tapi dia menolak takfir muayyan. Takfir tunjuk secara person. Oh, jangan kafirkan. Nah, itu Umar bin Khattab ketika mau menggal maknanya apa? Hah? Tetap menyatakan saudara muslim. Ya, mengkafirkanlah. Dikafirkan. Ya, Rasulullah izinkan saya membunuh dia. Oh, itu udah kafirin udah. Masa ya Umar menghalalkan darah seorang muslim? Ya. Kan jelas. Kata Nabi, Umir tuan muqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimu shalatu zakah fa in fa'alu dzalika. Kalau mereka melakukan itu apa? Asal mu'minni dimahum wa amwaluhum. Ya. Asal mu'minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Terjaga dari diriku darah dan harta mereka. Darah dan harta. Darah terjaga. Loh, kok Umar mau menghalalkan? Berarti Umar mengkafirkan. Dilarang oleh Rasul? Enggak. Rasulullah cuma ingin ya tidak disebut membunuh temannya sendiri. Bukan karena Umar kamu kafirin dia. Lihat dulu hatinya. Mungkin di hatinya ada syubhat. Ya, ada syubhat. Ada syubhat di kepala dia. Belum iqamatul hujjah. Subhanallah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Maknanya apa? Ittihamun Nabi. Berarti orang ini menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna laysa shadiqan, bahwa Nabi itu enggak jujur. Nauzubillah. Fi qoulihi, dalam sabda beliau, innahu la yajidu ma yu'ti. Bahwa Rasul memang enggak mendapati apa-apa untuk beliau berikan kepada orang tersebut. Wa hadza la yaquluhu ila munafiqun min ahli nifaqi al-ma'rufina fil madinati. Maka ini enggak ada yang ngucapin kayak gini kecuali orang munafik tulen yang diketahui kemunafikannya. Ya, dari orang-orang Madinah yang munafik. Wal maksudnya ini apa? Anna hadza fihi ta'ziyatun liman ra'a min halin nas. Maksudnya bahwa dalam hal ini terdapat takziah. Takziah itu dari azza, yu'azzi, takziatan. Apa maknanya? Ah, kalau bahasa kita melayat gitu. Takziah. Namun takziah itu bukan sekedar ke orang mati ya. Atau kepada ahlul mayyit. Bukan. Takziah itu umum menghibur. Ya, menghibur. Maksudnya di sini di dalam kisah ini terdapat ya hiburan, menguatkan hati. Liman ra'a min halin nas, bagi siapa yang melihat kepada keadaan manusia, ma yara min jazaihim, yang dia lihat dari kecemasannya, wa jazaihim, dari keserakahannya, wa dami udrihim, liman i'tadhara ilaihim, dan ketidak ada udurannya, tidak ada toleransinya bagi yang mengemukakan alasan kepada mereka. Baik. Masalah tuh, permasalahan berikutnya. Apa? Teman kita nih, pengantin baru. Nugraha, Adol. Al-Hasinu. الحصين وهو الدرع السابق لحماية البشر لإيصال الحق ورفع الظلم والقضاء على المفسدين. فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله لإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة غيره وعابد غيره، ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك، وأن الواجب على جميع العباد من جن أو إنس أن يخصوا الله بالعبادة ويودوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك، فهو الحاكم في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: الحكم لله علي كبير. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب. Dari mana tadi nugraha bacanya? Mas'alatun. Permasalahan hadis Abi Wa'ilin an Abdullah. Hadis Abu Wa'il dari Abdullah. Qala lamma qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kismata Hunainin, ketika Nabi membagi-bagi ghanimah dari perang Hunain, perang yang terjadi pasca Fathul Makkah, yang di situ banyak diikuti oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau antum sering dengar hadis Zabu Anwat, yang orang-orang yang baru masuk Islam ikut perang, kemudian lihat pohon keramat, mereka minta juga kepada Nabi ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kamalahu zatu anwat, buatkan juga untuk kami dong pohon keramat itu, sebagaimana mereka juga punya pohon keramat. Nah, itu mereka hendak menuju Hunain. Kaum Hunain, kaum yang kaya dengan binatang ternak, namun mereka jago, terkenal dalam memanah dan menombak. Nah, Hunain kalah dan dapat harta rampasan perang yang banyak. Nabi SAW membagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam agar kuat imannya. Ya, Abu Sufyan yang baru masuk Islam dikasih harta rampasan perang banyak, kepingan emas banyak, hewan ternak sejauh mata memandang. Bahkan Abu Sufyan minta, buat anak saya Muawiyah Rasulullah, dikasih agar iman mereka kuat. Ya, karena namanya mereka mu'allaf. Apa sih arti mu'allaf? Orang yang baru dijinakkan hatinya. Mu'allaf atau kulubuhum. Kulubuhum, kulub mereka baru ditaklif, dijinakkan. Biar kuat dikasih. Ketika dikasih ini, ada orang Madinah yang ikut perang berkata, ma'arada biha wajah Allah al-haditha. Nabi SAW tidak menginginkan wajah Allah. Beliau tidak menginginkan wajah Allah. Ini enggak ngarep pahala kayak gitu. Disangkanya enggak adil. Kalau adil kan ngarep wajah Allah. Ini berarti enggak adil. Kata Syekh bin Baz, hadza minal munafikin. Orang yang ngomong ini adalah munafik. Adalah apa? Munafik. Wa qala, dan beliau Syekh bin Baz berkata, tahkimu syariati huwal hisnul hasinu, maka berhukum, menyerahkan hukum kepada syariat Islam, itulah benteng yang kokoh. Wa huwa darus sabiku, itulah baju besi yang lengkap, li himayatil basyari, untuk penjaga manusia, li isalil haqqi, untuk mendapatkan haknya. Wa darus zulmi, sekaligus untuk menghalangi, daru, masdar dari dar'a yarja'u, sekaligus untuk menghalangi kezaliman. Wal qada'a 'alal mufsidin, sekaligus untuk menghukum orang-orang yang merusak. Nah, ini lihat hukum Islam. Lihat di negeri-negeri yang diterapkan hukum Islam, tingkat kriminalitas minim. Bukannya kita katakan tidak ada. Ada, minim dibandingkan dengan negara-negara atau negeri-negeri yang di situ diberlakukan hukum-hukum tagut, hukum-hukum setan, hukum-hukum Belanda, hukum Amerika. Ya. Lihat, enggak usah jauh-jauh. Yang dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja di tempat kita berpijak. Koruptor itu seolah menjadi sebuah hal yang keharusan. Ya. Pejabat-pejabat dari level tertinggi sampai kelurahan itu udah biasa korupsi, kolusi itu udah biasa, riswah. Bahkan ada pejabat yang jujur itu akan disingkirkan, kan begitu? Kalau kita mengurus lama, padahal bisa dicepat. Kenapa? Mesti ada pelicin. Oh, pelicin. Ya, antum ya, ditangkap di atau dicegat sama polantas, nah, itu udah biasa. Mau damai apa mau? Hah? Panjang nggak jadinya. Itu apa itu mana itu? Hah? Hah, apa? Nah. Belum lagi koruptor-koruptornya. Kenapa? Nggak kapok. Koruptor bisa pelesiran kok. Mau dari Gayus, Joko Chandra, Edi Tansil, kapok gampang kok. Si Hongo yang ngambil 35 triliun. Dan mayoritas memang ras Cina. Kafir, bukan Cina Muslim, Cina kafir. Larikan duitnya ke luar negeri. Dia tinggal luar negeri. Selamat tinggal di Indonesia. Karena mereka tahu kok. Hukum ini bisa lah diatur lah. Gampang lah. Yang nyiram novel Baswedan, gampang kayak berapa tahun sih, potong masa tahanan, bahkan dibela sama jaksa penuntutnya, nggak sengaja katanya. Ya. Kenapa? Karena bukan syariat. Coba syariat, bukannya tuntutan 20 tahun orang nyiram mata, enggak, kisos mata dibalas mata. Berarti mata dia tuh disiram lagi pakai air keras, itu. Orang ngebunuh sini gampang. Main pelotot-pelototan aja bunuh. Begal marah, ya paling 2 tahun, 5 tahun selesai. Pulang memang insap, tambah kambuh. Bahkan di dalam mereka mengendalikan kejahatan. Bandar narkoba banyak di dalam sel. Gak percaya? Saya gak minta untuk buktikan masuk ke sel gak? Tapi ini udah jadi rahasia umum. Hah? Iya. Ya, pelacuran di mana-mana. Coba ada hukum Islam, pengrajam semua itu pelacur. Pelacur di mana? No, di depan. Antum naik underpass dikit, kiri kanan, depan belakang, seberang seberang, itu semuanya jam 10:30 ke atas pelacur penuh. Ya. Gak ada syariat, coba ada syariat, terajam semua dirajam. Dirajam semua. Cuman gak ada syariat. Ya. Di Saudi. Adzan. Allah Akbar. Totohnya cukup begitu aja udah. Karena gak khawatir. Ada yang maling potong tangannya. Polisi kan berkeliaran. Ada yang maling potong tangan. Nah. Potong ya benar-benar potong. Benar-benar dipotong. Bukannya bisa nego-nego, ada pengacara, gak ada kayak gitu, potong-potong. Nah, Allah besar. Lihat, negeri-negeri yang gak ada syariat Islam, hancur, sistem berantakan. Siapapun yang memimpin, ya, mau Anies Baswedan kayak mau siapa kayak, pasti gak akan sempurna, apalagi si Ahok. Itu kan begitu. Mau siapa kek, itu pasti gak ada yang sempurna. Kenapa? Syariat gak tegak. Syariat tidak tegak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh berikutnya, wal maksud annahu labudda min tauhidillah. Maka maksudnya kita harus mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dengan apa? Bi ifradihi, dengan mengesakan Allah. Bil ibadah, dalam ibadah. wal bara'ati min ibadati ghairihi, dan berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, wa 'abidi ghairihi, dan para penyembah selainnya selain Allah. Kita berlepas diri bukan cuma dari agama kekafiran, namun juga dari penyembah mereka. Dari penyembah mereka, bara'atul min syirk wa ahlihi, itu makna Islam. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Walabudda min i'tiqadi butlani syirki, maka diantara hak tauhid adalah harus meyakini kebatilan kesyirikan. Wa annal wajib ala jami'il ibad min jinnin wa insin ay khusullah bil ibadah, diantara termasuk hak tauhid, wajib bagi seluruh hamba, baik jin, manusia, mereka mesti mengkhususkan Allah dalam ibadah. Wa yudu haqqa hadha tauhid bi tahkim syariatillah, dan mereka mesti merealisasikan hak tauhid ini dengan berhukum kepada syariat Allah. Makanya masalah tahkim bi syariah itu masuk di bahasan tauhid. Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menyebutkan hal ini. Kita akan bacakan, tamatkan Al-Mulakhas syarah kitab Tauhid. Nanti belum masuk di syarah Syekh bin Baz. Ya. Nanti ada juga, ketemu lagi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwal hakim, Allah lah al-hakim, wa min tauhidihi, dan diantara mentauhidkan Allah adalah al-iman wa tasdiku bidhalik, mengimani dan membenarkan Allah lah al-hakim, sang pemberi keputusan. Fahuwal hakimu fid dunya bi syariatihi, maka Allah lah hakim di dunia dengan syariatnya, wa fil akhirati bi nafsihi subhanah, dan di akhirat dengan dirinya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum, tidaklah hukum itu melainkan milik Allah. Fal hukmu lillahil aliyul kabir, maka hukum milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa makhtalaqtum fihi min syai' fahukmuhu ila Allah, perkara apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Nah, terus baca sini. Ikri atau wahyihi Kemudian Syekh bin Baz berkata, "Fa kama annal ibadata lillahi wahdah, maka sebagaimana ibadah hanya milik Allah semata, maka dalika demikian pula lah al-hukmu lahu wahdah. Demikian pula hukum hanya milik Allah semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak lain hukum itu adalah milik Allah. Waqala anil hukumat, dan Syekh bin Baz berkata tentang hukumat, ya, para pemerintah, pemerintah-pemerintah. Syekh bin Baz berkata tentang pemerintah-pemerintah, laisa ilaiha sultatu tasyri', kata Syekh bin Baz, para hukumat, pemerintah itu mereka enggak punya sultah enggak punya kewenangan, kekuasaan dalam menentukan syariat atau aturan. Mereka enggak memiliki kewenangan. Hukum milik Allah. Wa innamat tasyri'u ila Allahi wahdahu fi kitabihi al-aziz. Ya, yang namanya syariat, pembentukan hukum, pembentukan aturan itu adalah dikembalikan kepada Allah semata. Yang tercantum dalam kitabnya Al-Quran Al-Aziz atau wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam sunnah Rasulullah SAW. Waqala, dan Syaikh bin Baz juga berkata, yutlaqus syari' wal musyari' ala Allah. Syariat ini diitlakan dan pembuat syariat ini diitlakan kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul ketika mencariatkan bi amrillah, dengan perintah Allah atau berdasarkan perintah Allah. Ya, lakin laisa ismu syari' min asma'illah. Namun nama asy-syari' itu bukan nama-nama Allah, bukan termasuk nama Allah. Enggak ada nama Allah asy-syari'. Namun ini min babil ikhbar, boleh. Ya, sebagaimana kita katakan Allah yang Maha memudahkan pernikahan saya, misalkan. Memangnya ada nama Allah yang Maha memudahkan pernikahan? Enggak ada. Ini min babil ikhbar, boleh. Selama ya tidak bertentangan dengan ya konsep nama-nama dan sifat. Tidak boleh ada aib dan celah. Selama selaras dengan nama dan sifat yang lainnya. Ini min babil ikhbar awsa, itu boleh. Lebih lapang di sini. Nah, waqala, dan Syaikh bin Baz juga berkata, annas la yusyari'un. Manusia, mereka bukan yang menentukan aturan, yang membuat syariat. Gak boleh mereka bikin-bikin. Al-musyari'u Allah, yang memberikan syariat adalah Allah, ala yadi Rasulillah, melalui tangan atau melalui Rasulullah. Ala rasulihi, kepada melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala la yatasamma bi syai'in bi yusyariku rabba. Enggak boleh menamakan dengan sesuatu hal yang di situ bersekutu menyamakan Allah Rabbul Alamin fi adzamatihi, dalam keagungannya. Misalkan kita namakan orang lain dengan Malikul Muluk, raja di raja, ini enggak boleh. Karena keagungan itu hanya milik Allah. Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, itu enggak boleh. Sultanus Salatin, ya, penguasanya para penguasa, itu enggak boleh. Wala hidzalik, dan semisalnya. Li anna hadza batilun wa kadzibun, karena ini batil dan dusta. Li annahu qadhun fi tauhid, ini juga ya celaan terhadap tauhid. Wa qadhun fil iman, celaan terhadap iman. Wa li anna dzalika sayubdi ilal ujub wal kibr wa ta'adum, dan hal ini akan menghantarkan kepada sikap ujub, sombong dan congkak. Nah, jadi footnote nomor 5 itu ya ada. Dibaca situ Suyudi, footnote nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Rahimahullah Ta'ala, As'ilatul Jami'i Al-Kabiri. Qultu, ini berarti Syekh Al-Fihri. Qultu ajma'a ulama'u 'ala anna tasyri'a lin-nasi min khasa'isillahi ta'ala, wa anna Allah ta'ala huwal musyarri'u jalla wa 'ala, wa anna man qala ana al-musyarri'u lin-nasi aw ana unazi'ullahi fi unazi'ullaha ana unazi'ullaha fi tashri'ihi aw usyarri'u ma'a Allahi ta'ala aw usyarri'u ma yudaddu syar'ullahi syar'a ma yudaddu syar'ullahi syar'ullahi ta'ala faqad Naza Allah ta'ala fi sifatin min sifatihi allati ikhtasra biha subhanahu wa bihamdihi, wa anna al-wajiba ifraduhu ta'ala bil hukmi wa tashri'i, fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Lillahi al-aliyyi. Al-Kabir. Syekh Al-Fihri berkata, pentahkik kitab ini murid dari Syekh bin Baz, ijma' ulama 'ala anna tasyri' lin-nas min khasa'isillah ta'ala. Ulama bersepakat bahwasanya pembuatan syariat itu khusus untuk Allah, termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa anallahu huwal musyari, Allah lah yang membuat syariat, yang membuat aturan. Jalla wa ala. Wa anna man qala anal musyari linnas, adapun yang mengatakan sayalah yang memberikan syariat untuk manusia. Wa ana, atau dia mengatakan ana unazillaha bit syariat fi tasyri'i, saya menentang Allah dalam syariatnya. Atau dia mengatakan naudzubillah, saya yang memberikan syariat di samping Allah taala. Atau dia mengatakan ana usyri'u ma yudaddu syar'allahi, atau dia mengatakan saya membuat syariat yang di situ bertentangan dengan syariat Allah. Berarti faqad naza'allaha, berarti orang ini telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal apa? Dalam hal sifat, min sifatihi, di antara sifat-sifat Allah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi. Yang wajib adalah mengesakan Allah dalam hukum dan syariat. Maka hukum milik Allah Ta'ala Al-Ali yang Maha Tinggi Al-Kabir. Nah, terus berikutnya padal di baca sini. Ya, Ihsan, baca Ihsan. Fa'ajaba, nah, wa huna alladhi harramallahu fa'ajaba ja'a hadha wa hadha allahu harramaha yawma khalqis samawati wal ardi wa harramaha Ibrahim hina ba'atha allahu ya'ni adhara tahrimaha wa bayyanahu wa ballagha ar-risalata wa ballagha Ibrahim mubalighun wa tahrimu qadimun wa hakala Muhammad mubalighun summa qala qad adhara ala jadin nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimaha wa lam yahki an syari'i wa huwa harramaha bi ilmillahi wa syar'illahi. Terus gantian baca berikutnya Zaki. وقال في هذه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر أفرده بالفعل لأن التحريم في الحقيقة إلى الله ورسوله مبلغ فلهذا جاء إفراد الفعل حرم وذكر الشارح في رواية حرم ولا يستنكر ذلك لأنه مثلان والله المحرم والرسول مبلغ وفي حديث أنس في الصحيحين إن الله ورسوله ينهيانكم كان itu kalau musana ينهياني ينهيانكم أن نقوم بالخمر الأخرية الله ينهى وهو الأصل سبحانه وتعالى ورسوله مبلغ. أي Su'ila, beliau pernah ditanya. Kilalah dikatakan kepada Syekh Ibn Baz, hadis inna Ibrahim harrama Makkah. Maksudnya terkait hadis sesungguhnya Ibrahim yang mengharamkan Makkah. Artinya Ibrahim yang membuat Makkah menjadi haram, menjadi kota suci. Wa inni, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uharrimul Madinata. Akulah yang mengharamkan Madinah, membuat Madinah menjadi kota suci. Kama harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah. Wahuna alladhi harramallah, padahal di sini yang mengharamkan adalah Allah. Kok di sini disebut yang mengharamkan Ibrahim, yang mengharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di footnote nomor 2, yuridu sa'ilu haditha Khuwailidin. Mungkin yang dimaksudkan oleh penanya ini hadis Khuwailid radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu', inna Makkata harramahullahu ta'ala, sesungguhnya Mekah diharamkan oleh Allah, walam yuharrimha annasu, dan bukan manusia yang membuatnya haram, membuatnya suci. rahu syekhon, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fajab, maka Syekh bin Baz menjawab, ja'a hadza wa hadza, hadis ini datang ada yang lafadznya begini, ada yang lafadznya begitu. Ja'a hadza wa hadza. Ada yang datang hadis ini terdapat dalam bentuk lafadz ada yang begini, ada yang begitu. Ya, ada yang seperti ini, ya, ada yang di footnote. Ya, Allahu harramaha. Allah lah yang hakikatnya membuat Mekah haram maupun membuat Madinah haram. Yauma khalqis samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pilih Mekah dan Madinah menjadi suci. Ya. Wa harramaha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membuat Mekah menjadi suci. Hina ba'atsahullahu, ketika Allah mengutus beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Ya'ni adhara tahrimaha. Maksudnya apa? Ibrahimlah yang menampakkan keharaman kesucian negeri Mekah. Wa bayyanahu, dan Ibrahimlah yang menjelaskannya. Wa ballagha risalata, dan Nabi Ibrahimlah yang menyampaikan risalah. Wa ballagha tahrimallahi, Nabi Ibrahimlah yang menyampaikan pengharaman dari Allah akan kota Mekah. Fa Ibrahimu muballighun, hakikatnya berarti Nabi Ibrahim cuma muballigh yang menyampaikan. Wa tahrimu qadimun, masalah pengharaman itu qadim, udah lama, udah dulu. Dari dulu kapan? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah ciptakan bumi, Allah tentukan dari dulu dah. Wa hakadha Muhammadun muballighun, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu beliau hanya menyampaikan ketika beliau mengatakan wa inni uharrimul Madinah, akulah yang mengharamkan Madinah. Ya. Summa qala qad adhara ala yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimaha. Ya, dan Syekh bin Baz berkata Allah menampakkan pengharaman kota Madinah itu ala yadi nabi, melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yahki anisyari, dan beliau tidak menghikayatkan, menceritakan pengharaman itu dari asyari, yaitu dari Allah. Wahuwa harramaha, Nabi SAW membuat Madinah haram biilmillah wa syari'illah, di atas ilmu dan syariat Allah. Jelas ini ya? Gak ada yang bertentangan gak? Ada yang kontradiksi gak? Wa qala fi hadis, dan ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis, innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri, Allah dan rasulnya yang mengharamkan jual beli khamr. Kata Syekh bin Baz, afrodahu bil fi'li, ya, Nabi apa bahasanya ini, membuat tunggal fi'il harrama, gitu kan, itu dibuat tunggal fa'ilnya, ya. Bukan harrama gitu ya, tapi harrama. Ya, innallaha harrama wa harrama Allah, innallaha wa rasulah harrama. Ya enggak? Harusnya apa? Normalnya kalau dua-duanya betul. Innallaha wa rasulah harrama gitu ya. Sama kayak saya mengatakan begini. Zaidun dan Amr membaca kitab. Zaidun wa Amrun qara'a kitaban, gitu kan? Qara'a kitaban. Nah. Tapi kalau Zaidun wa Amrun qara'a. Qara'a tanpa alif. Nah, alif itu fungsinya nanti fa'il. Berarti menunjukkan musanna ganda. Berarti kembali kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Tapi kalau cuma satu, tanazu' nanti. Tanazu'. Ya. Nah, ini enggak ada tanazu', jelas fa'ilnya adalah Allah. Ya enggak? Kalau Zaidun wa Amrun qara'a atau qara'a kitaban. Berarti tanazu'. Ya, Zaidun apa Amrun? Kan begitu. Nanti bisa ditarji. Ya, Zaid dulu karena li taqaddumihi, ya. Atau Amr dulu li qurbihi. Nah, kan begitu. dalam bahasan ilmu nahwu. Taib barakallahu fik. Nah ini kalau ini jelas, berarti yang mengharamkan siapa? Allah apa Rasulnya? Allah. Afrodahu bil fi'l li'anna tahrima fil haqiqah, karena pengharaman secara hakikatnya itu diserahkan pada Allah. War rasulu muballighun, sedangkan Rasul hanya yang menyampaikan saja. Falihada, oleh karena itu ja'a ifradul fi'li, oleh karena itu terdapat kata kerja harrama itu dengan bentuk tunggal harrama. Ya, bukan dengan bentuk musanna ada alif nanti harrama, berarti fa'ilnya dua. Ya. Wa dzakara syarihu, dan ulama yang menjelaskan hal ini pada riwayat harrama ada alifnya dua tuh. Ya. Kan ada hadis yang lain, redaksi yang lain yang datang dalam bentuk musanna kayak begini, fa'ilnya dua. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Harrama. Para ulama yang menjelaskan hadis ini pun ya, la yastankiru dzalika, tidak mengingkari hal ini. Ya, tidak mengingkari hal ini. Kenapa? Li'annahuma isnani. Karena harrama itu kan dua ya. Dua. Fa Allahul muharrim, maka Allah yang mengharamkan, wa rasul muballighun. Nah, Rasul hanya yang menyampaikan. Wa fi hadisi Anasin, dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, disebutkan innallaha wa rasulah yanhayanikum, Allah dan Rasul yang melarang kalian anil hu'uluh an luhumil humuri, dari makan keledai al-ahliyah, keledai peliharaan, keledai jinak, enggak boleh. Yang boleh dimakan keledai liar. Wallahu yanha huwal aslu, maka Allah lah yang melarang, ini asalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasul muballighun, Rasul hanya yang menyampaikan. Cukup kali ya pembatal kelima, nanti aja, bukan besok, insyaallah ya. Subhanallah.